الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم بعد. Dari sanaba Sofia, mahwal munada. Nazaru batal, baluku matuba. Silahan. Silahan. Baluku dikarfin dari ini. Manaba aku nafsu. Nah. Naya fana, utkur huruf an-nida. Ai, ya, aya, saya, wa. Baik, bagaimana Samir? Qala al-muallif rahimahullah wal-munada khamsatu anwa'in. Al-munada ada lima macam. Al-mufradul alam. Wal-nakiratul maksudah, wal-nakiratul ghairul maksudah, wal-mudhaf, wal-musyabbahu bil-mudhaf. Ada lima macam, mufrad alam, nama, tunggal, nakirah yang maksudah, yang tertentu, nakirah yang tidak tertentu, mudhaf, dan menyerupai mudhaf. Baik, kemudian hukumnya, fa'amma mufradul alamu wal-nakiratul maksudatu fayubnayani ala ma yurfa'ani bihi fi halatil i'rab. Maka adapun mufrad alam dan nakirah maksudah, keduanya dimabnikan atas tanda rofaknya dalam keadaan i'rab. Mabni atas tanda rofaknya. Nah, bukan. Kalau di al-ajrubnya dikatakan mabni ala dhom. Nah, yang lebih tepat mabni ala ma yurfa'an. Mabni atas tanda rofaknya. Fayubnayani ala dhommi in kana mufradain. Maka keduanya, dhamir alif dikembalikan kemana ya fana abu alif? Fayubnayani. Mufrad alam dan nakirah maksud. Keduanya dimabnikan atas dhom jika keduanya mufrad. Mufrad dalam bab ini, indah ya fana? La. Mufrad dalam bab ini adalah ma laisa musannan wala majmu'an ila akhirih. Yang bukan musanna, bukan jamak, dan bukan mulhaq kepada keduanya. Contohnya ya Zaidu. Munada apa ini apa nah? Bab Abdurrahman. Mufrad alam. Hukumnya apa? Mabni atas. Mabni atas dhom. Kenapa? Karena dia mufrad. Wa ya rajulu. Munada apa ini awana? Mufrad. Munada nakirah maksudah. Wahai laki-laki tertentu yang dipanggil. Nah, ya hukumnya mabni atas dhom karena mufrad. Au jam'a taksirin atau mufrad alam dan nakirah maksudah itu berupa jam'a taksir. Contohnya ya zuyudu. Mabni atas dhom karena jam'a taksir mufrad alam. Baik. Kalau pembahasan mufrad alam, yang dimaksud mufrad adalah yang ma laisa mudhafan wala syabih bil mudhaf. Nah, kita akan datang dalam syarah. Wa ya rijalu, munada nakirah maksudah mabni atas dhom karena jamak taksir. Au jam'a muannatsin saliman, ataukah jamak muannats salim, contohnya ya muslimatu. Munada nakirah maksudah, hukumnya mabni atas dhom karena jamak muannats salim. Au murakkaban masjiyan atau susunan tarkib masji. Contohnya ya ma'di karibu. Fayubnayani alal alif fit tasniyah, maka dimabnikan atas alif jika musanna. Contohnya ya zaidani. Munada apa ini namanya? Ya fana Abdillah. Zaidani, munada apa? mufrad alam. Walaupun musanna tetap dinamakan mufrad alam. Wa ya rajulani. Ini nakirah maksudah. Semuanya mabni atas alif karena musanna. Wa alal wawi fil jam'i. Dan mabni atas wawi jika jamak. Jamak apa yang dimaksud ya, Fana? Dzakar sekali. Jamak taksir tadi sudah. Mabni atas apa? Dom. Jamak mana salim? Mabni atas dom. Fil jam'i pakai alif lam. Menada pada jamak mudzakkar salim. Contohnya ya zaiduna. Hukumnya apa? Rafa nasab atau jar ya Fana? Mabni atas dom. Mana domnya? Alal wawi. Oh. Mabni atas wawu karena tanda rafa-nya wawu. Jamak mudzakkar salim tanda rafa-nya wawu. Kalau mabni dia mabni atas wawi. Wa salasatul baqiyatu mansubatun la ghairu. Tiga yang tersisa hukumnya mansub, tidak yang lainnya. Jadi untuk tiga yang tersisa apa ya Fana? Apa Sofia? Nakirah ghairu maqsudah, mudhaf, musyabbah bil mudhaf. Hukumnya apa? Mansub. Contohnya, kaqaulil a'ma, seperti ucapan seorang yang buta, ya rajulan khudh biyadi. Wahai laki-laki, tuntun saya. Pegang tangan saya. Nah, gandeng saya. Rajulan. Ini namanya munada apa? Nakirah. Ghairu maqsudah. Anda bisa bedakan. Kalau kita menginginkan orang tertentu, kita tidak tahu. Di depan itu ada 10 orang. Kita panggil ya rajul ta'al. Kalau kita panggilnya ya rajul, berarti siapa yang dimaukan? Orang tertentu. Kalau kita panggil ya rajulan ta'al. Umum. Ya nakirah ghairu maqsudah. Wal mudhaf nahu ya Abdullah. Mansub. Alamat nasbi al-alif. Al-fathah. Wal musyabah bil mudhaf nahu ya hasanan wajhuh. Wahai orang yang bagus wajahnya. Sayatnya mana ya Fana Banabila? Hasanan. Munada. Musyabah bil mudhaf. Hukumnya apa? Mansub. Ya talian jabalan. Wahai pendaki gunung. Talian. Ya rahiman bil ibad. Wahai yang maha pengasih terhadap para hamba. Rahiman. Ini sayatnya. Wataqaddama fi babi lallati li nafil jinsi bayanul musyabah bil mudhaf wa bayanul mufrad wa bayanul muradi bil mufrad fi hadzal bab wallahu a'lam. Dan telah berlalu di dalam bab la yang untuk nafil jins menafikan jenis penjelasan tentang musyabah bil mudhaf. Indak ya Fana, ma huwa al musyabah bil mudhaf? Wataqaddama. Apa musyabah bil mudhaf? Seperti mudhaf. Indah ya Fana? Lupa. Indah ya Fana? Mbak Usman? Yang diserupakan dengan mudhaf. Indah ya Fana? Lupa. Siapa ingat? Pak Mimuna? Pak Zam? Pak Sofia? Belum ketemu? Mata zola bihi syai'un min tamami maknahu. Apa yang bersambung dengan sesuatu yang menyempurnakan maknanya. Nah. Itu yang maksud dengan musyabbah bil mudhaf. Wal bayanul murad bil mufrad. Mufrad dalam bab lana lin nafilil jinsi dan bab munada sama. Apa itu mufrad? Dalam bab ini ya Afana. Apa Nabila? Dalam bab dan munada. Lupa. Anda ya Afana? Malaika fil mudhaf wala. Nah, malaika mudhafan wala syabibil mudhaf. Kalau mufrad dalam bab i'rab. Walif. Tanda i'rab. Ketika membahas tanda i'rab, mufrad. Istilah mufrad apa yang maksud? Malaika musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asmil khamsa atau sita. Kalau dalam bab khobar, mufrad itu apa? Khobar, khobar mufrad. Nah, ya sana, mundur. Jadi istilah mufrad ini harus ditempatkan pada babnya masing-masing. Khobar, mufrad, apa itu? Malaysia, jumlatan wala, jabi bil jumlah. Al-kalimatu qaulun mufrad. Nah, mufrad dalam bab itu apa? Kalimatu hiya qaulul mufrad. Mufrad dalam pembahasan ini apa? Lupa. Nah. Saya barakallahu fikum. Ya intinya mufrad, istilah mufrad itu harus ditempatkan pada tempatnya masing-masing. Ketika membahas tentang munada, oh yang mufrad adalah apa? Malaysia. Mudhafan wala syabibi mudhaf. Mabni atas dom jika keduanya mufrad. Nah, mufrad ini adalah apa? Malaysa musannan wala majmu'an wala jam'an wala mulhaqan bima wala minal asma'i sifat. Wallahu a'lam bishawab. Ada undangan. Kita cukupkan dulu. Untuk besok kalau pada maghrib nggak ada daras, kita ajukan darasnya pada maghrib.